dari kitab beliau, yaitu At-Tasfiyah wa Tarbiyah. Disebutkan di sini dari sisi tatbik, praktek yang dipraktekkan oleh para ulama di dalam dakwah mereka dengan At-Tasfiyah wa Tarbiyah. Ijtama'a Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bi Ali bin Haj Al-Qa'id Ar-Ruhi ya kama yaqulun. Syekh Al-Albani rahimahullah pernah bertemu dengan Ali bin Haj, pemimpin dari Hizb Ar-Ruhi, yang mereka menamakannya demikian, ya seperti yang pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu, di mana di Aljazair pada tahun 70-an atau 80-an, ada sebuah kelompok yang bernama kelompok Fis, ya, yang mana mereka memiliki pengikut yang sangat banyak dari kalangan muslimin Aljazair pada waktu itu, sehingga dengan jumlah mereka yang sangat banyak, mereka memenangkan pemilu secara kemenangan telak dari lawan-lawan politiknya. Tetapi justru setelah itu, militer tidak setuju dengan apa, tidak sepakat dengan kemenangan mereka, maka terjadilah apa yang terjadi pada waktu itu. Dan inilah sebenarnya yang ada di benak-benak orang-orang yang memiliki pemikiran mengubah kondisi dan keadaan umat dengan masuk ke politik dan kita memegang kepemimpinan. Ya, dengan dalih ketika kita sudah memegang kepemimpinan, maka kita akan mudah untuk bisa menjalankan syariat Allah. Pertama, kita mengatakan semua orang muslim akan senang ya dan bahagia ketika ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ini satu hal. Dan hal yang kedua, ya kita tidaklah kemudian juga menafikan tidak ada hal-hal syariat yang berjalan dan berlaku di negeri kita. Ada perkara-perkara syariat yang berjalan di negeri kita sebagaimana yang telah kita rasakan sendiri. Walaupun ada beberapa perkara hukum yang di situ tidak berjalan di atas hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, dalam sejarah telah tercatat kepemimpinan itu belumlah tentu menjadi sebab seseorang itu dia bisa menegakkan apa yang dia inginkan ketika tidak ada kesiapan masyarakatnya. Maksud saya tidak bisa dijadikan secara mutlak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengirim surat kepada Herakl, ya, untuk masuk Islam, dan Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik di mendatangi Herakl dan beliau bertanya tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaku sebagai nabi di negerinya Abu Sufyan, kemudian beliau cocokkan dan beliau samakan dengan apa yang ada dalam kitab Injil dan ternyata sama persis, dan beliau mengatakan kalau seandainya Muhammad ada di depanku aku akan mencuci kakinya. Herakl adalah orang yang paling tertinggi dalam negara tersebut atau dalam negeri tersebut. Namun ketika dia coba menawarkan apa yang diyakini tersebut kepada para pembesarnya, ternyata para pembesarnya tidak mau menerima. Sehingga kekuasaan yang dia miliki tersebut ternyata ya tidak, justru menjadi penghalang bagi dia untuk menerima keimanan tersebut, keislaman tersebut. Dia khawatir keimanannya, kedudukannya akan hilang. Dia khawatir ya kerajaannya itu tidak didukung oleh para pembesar-pembesar yang ada di sekitarnya. Padahal kalau seandainya dia menerapkan saja, dia akan mampu, tapi kekhawatiran dari kekuasaan. Itulah penyakit yang terkadang akan didapatkan oleh orang-orang yang tadinya sebelum dia mendapatkan kekuasaan, ya, untuk menerapkan syariat Allah begini dan begini sebagaimana yang mereka tujukan. Tetapi ketika mereka sudah duduk, ya di sinilah, di situlah, dan di tempat-tempat yang lainnya, yang katanya dia akan menerapkan syariat Islam, disitulah kemudian kita akan melihat pertimbangan-pertimbangan yang sangat banyak yang dia pertimbangkan, sehingga tidak ada sunnah yang ditegakkan, tidak ada bidah syirik yang dihancurkan, yang ada kemudian dia menjadikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuaskan daripada hawa nafsunya untuk mendapatkan kedudukan dari dunia itu sendiri. Ya, dan ini sesuatu yang kita bisa lihat sendiri di sekitar kita. Ya, bagaimana terkadang dalam kondisi tertentu mereka siap untuk bergabung dengan partai-partai kafir atau partai-partai yang mereka berdalih untuk membuat partai Islam agar bisa menahan dari partai-partai yang arahnya kepada liberal atau yang semisalnya. Tetapi subhanallah, ketika dia sudah berada di tungku kepemimpinan, terkadang justru dia bekerja sama dengan partai-partai yang dulunya dia menanamkan kebencian di tengah-tengah muslimin untuk mendukung pergerakannya. Bisa difaham ya? Taib, lizat halal jazairi ajamah islamiyah lil'iqad wa kasyih ala dirayah daqiqa bihawadithihim. Ya, hizab di Jazair pada waktu itu untuk membela Islam. Dan Syekh rahimahullah pada waktu itu beliau memang sangat mendetail dalam mempelajari pergerakan-pergerakan mereka. Ya, wa balaghahu anna muayyidahum yu'adduna bi malayyin. Fa kana mimman salahu inda ma athbathahu huna ikhtisaran an qala lahu Syekh. Dan mereka, penolong mereka, pengikut mereka itu jutaan orang. Ya, ahli hajj ini diikuti oleh jutaan manusia. Fakana mimma sa'alahu, dan dari hal yang ditanyakan oleh Syekh Albani kepada ahli al-hajj pada waktu itu ikhtisaran, yaitu ringkas disebutkan cerita di sini. Aqulu alladhina ma'aq ya'rifuna anna Allah mustawin ala arsyihi. Seluruh orang-orang yang bersama engkau, wahai ahli al-hajj, yang jumlahnya itu jutaan orang, apakah mereka faham bahwasanya Allah itu berada di atas arasy? Ya, Syekh bertanya tentang perkara akidah. Ya, wa ma'ada akhadha warad. Kemudian terjadi diskusi, tolak, bantah, menyanggah, dan seterusnya. Taharramba wa sadda, dia palingkan masalah. Ketika Syekh tanya, apakah mereka tahu Allah beristiwa di atas aras? Dia putar sana, putar sini, putar sana, putar sini. Ya, belum. Dan Syekh orang yang pintar. Qala al-mas'ul. Kemudian dijawablah ahli hajj ketika sudah dipojoki dengan pertanyaan. Narju dhalik. Saya berharap mereka mengetahui Allah berada di atas syaraf. Bahasanya kan bahasa politik. Narju. Qala lahu syekh da'aka minal jawab siyasi. Tinggalkan ini jawaban-jawaban alul politik. Jawabnya kamu. Jawab ya atau tidak. Ya, jangan jawab dengan jawaban alul politik. Ayo li khurahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau untuk membaca, mendengar kitab Silsilah Huda wa Nur, ya, kaset Syekh Albani, yang beliau berdebat dengan orang-orang yang datang ke rumah beliau, dengan beraneka ragam pemikiran-pemikiran, ya, kita akan melihat bagaimana Syekh rahimahullah menghujai seseorang itu tidak mutar-mutar. Ketika ada seorang yang mengaku dirinya sebagai salaf. Ya, Syekh bertanya kepadanya. Tetapi dia sudah mulai ya membuka manhaj yang bebas. Berkumpul dengan semua jenis manhaj. Dengan jenis akidah. Syekh bertanya kepadanya. Ya Fulan, bagaimana menurut engkau kaidah? Kita saling bekerja sama apa kita sepakati dan kita saling tolong-menolong. Apa yang kita perselisihkan. Apakah engkau membenarkan akidah ini secara mutlak? Kata Syekh Al-Bani. Kemudian orang ini menjawab, ya kalau seandainya saya membenarkan akidah tersebut, maka saya akan berjalan bersama mereka. Intinya dia sebagai pendukung manhaj-manhaj yang menyimpang tadi. Dia tidak berjalan secara langsung, sehingga dia menjawab, kalau seandainya saya membenarkan kaidah tersebut secara mutlak, maka saya akan berjalan bersamanya. Kata Syekh, hada jawabun siyasiun. Ini jawaban siasah, ini jawaban alul politik. Pertanyaan saya jelas, apakah engkau membenarkan kaidah ini secara mutlak ataukah tidak? Jawabannya cuma dua, iya atau tidak. Pertama engkau membenarkan, yang kedua atau engkau membatilkan. Itu jawabannya. Nah begitu juga ketika Syekh Albani bertemu dengan Ali Al-Hajj. Ya dia jawab dengan jawab arju dzalik. Saya berharap mereka memahami demikian. Kata Syekh, inilah jawaban sia-sia. Fa'ajabu bin nafi. Kemudian dia menjawab, ya tidak. Mereka tidak faham dengan akidah. Faqala syekh yakfini min kahana. Kalau demikian sudah mencukupi aku dengan keyakinan kamu dan pergerakan. Bisa difahami di sini ya. Hadha su'al tuqriduhu qa'idatu taswiyah wa tarbiyah. Allati ya'adaku mizan tu'raf bida'watul jihadiyah al-yawm. Ini merupakan soal yang dibangun di atasnya kaidah atas tiahwa terbia. Ya, yang ini merupakan timbangan barometer yang dengannya kita bisa menilai daripada dakwah-dakwah jihadiyah pada hari ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengaku ingin menegakkan syariat Allah. Mereka adalah orang-orang yang ingin menerapkan hukum Allah. Nah, pengakuan Anda ingin mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada syariat Allah, mengajak manusia untuk mempraktekkan apa yang datang dari syariat Allah. Apakah engkau tahu tentang perkara akidah? Yang akidah itu merupakan usul daripada usul agama. Akidah itu merupakan asal dari dakwahnya Rasul. Yang akidah itu merupakan usul dari ajaran Islam. Dari semenjak Rasulullah diutus oleh Allah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Berangkatlah beliau ke Mekah bukan maksud dan tujuan untuk masuk Islam. Tetapi akhirnya beliau masuk Islam. Setelah ya begitu banyak fitnah-fitnah yang terdengar di telinga beliau, ya akan kehormatan dan dakwah yang diimban oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itulah menjadi sebab beliau mendapatkan hidayah. Setelah beberapa lama beliau masuk Islam, belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara agama, kemudian beliau pulang ke negeri beliau. Mengajak ayahnya, ibunya untuk masuk Islam. Dan juga beliau mengajak istri beliau masuk Islam. Setelah istrinya mengucapkan syahadat, beliau berkata kepada istrinya, "Idhabi waqtasili di syarra." Pergilah engkau dan mandi di sebuah tempat yang bernama di syarra. Di syarra adalah sebuah tempat keramat yang dijadikan oleh orang-orang Yaman di negerinya Tufail bin Amr Ad-Dausi, ya sebagai tempat yang keramat yang mereka tidak boleh mandi di situ, pantang, karena kalau mandi di situ akan mendapatkan kemudaratan. Nah, istrinya yang baru masuk Islam berkata, "Wahai suamiku, tidak akan kau khawatir bahwasanya dia akan memberikan mudarat untukku." Kemudian kata beliau, "Idhabi wa kasili wa ana dhaminu laki." Pergilah kau dan mandilah di sana, saya adalah penjamin buat engkau. Dia cuma sekedar batu yang tuli, yang buta, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau. Dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat darimu. Perhatikan. Bagaimana usul daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditanamkan kepada para sahabatnya. Beliau adalah orang yang baru masuk Islam. Iya. Dan beliau hanya beberapa saat belajar dengan Rasulullah. Tetapi permasalahan tauhid yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Nah, kemudian sekarang mereka ingin berdakwah, ingin berjihad, menegakkan syariat Allah, menegakkan hukum Allah dan lain sebagainya dari slogan-slogan yang mereka sampaikan, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, tetapi bersama dengan itu mereka tidak mengerti akidah. Mereka tidak mengerti tauhid. Mereka tidak mengerti dari usul daripada dakwahnya Nabi dan Rasul. Sehingga apa yang ingin kalian bangun dari pergerakan kalian? Apa yang ingin kalian bangun dari dakwah kalian? Ali Hajj ini punya pengikut jutaan orang. Ya bukan hanya ratusan ribu, jutaan manusia. Tetapi apa manfaat dan apa faedah? Apakah negeri Aljazair pada waktu itu semakin baik? Dengan jumlahnya mereka, kemudian mereka masuk ke dalam perpolitikan dengan dalih untuk membela umat, untuk menegakkan syariat Allah. Sementara tidak ada perkara akidah pada diri mereka. Tapi baik lihat bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun beliau berdakwah, menanamkan tauhid, menanamkan akidah yang benar. Ya, menggunakan kaidah at-tasfiyah wa tarbiyah. Bukan hanya Mekah Madinah yang dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, negeri-negeri yang ada di sekitarnya juga dikuasai oleh Rasul dan para sahabat yang datang setelahnya. Ya, sehingga keberkahan dakwah itu, para hadirin, bisa kita rasakan sampai ke Indonesia, dan antum juga yang di Jepang bisa merasakan pada dakwah Rasulullah ribuan tahun yang lalu. Tetapi pergerakan-pergerakan politik yang dilakukan oleh Ali Al-Hajj, Ya, diceritakan ada 1 juta Muslimin di Aljazair terbunuh di dalam perjuangan ini. Ya, dan subhanallah, jalan-jalan Aljazair itu disebutkan banjir dengan darah Muslimin. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Dan inilah manhaj kita, inilah akidah kita. Inilah jalan kita, para hadirin. Biarkan kita, apapun ucapan manusia, ya, kita yakin bahwasanya jalan ini, manhaj ini akan menyedikitkan atau menyelamatkan darah kita dan menyelamatkan darah muslimin untuk tidak ikut-ikut dalam masalah fitnah yang itu mulai digencarkan dan mulai disuarakan di negeri kita hari-hari ini. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini dan menjaga muslimin di negeri ini, ya, dan menjaga dan menghancurkan makar-makar orang-orang yang ingin membuat kerusakan di tengah-tengah umat Islam dan memberikan petunjuk dan hidayah kepada muslimin yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang cinta dengan agama. Mereka adalah orang-orang yang cinta dengan kebaikan. Tapi terkadang ya penyemangat-penyemangat itu yang kemudian menjadi korban ya ketidaktahuannya sebagian mereka kepada Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dijalankan di dalam manhajus salafus salih. لأن من عجز عن تصفية عقائد المعيده ومحبيه وتربيتهم على العقيدة السليمة يكون عاجز عن تصفية ثمرتها من أخلاق وأحكام الأمة فيها مبغضوها ومحرموه فكيف بتربيتهم بعد ذلك؟ Nah, kalau andainya maka saya berikan pendidikan tentang akidah kepada pengikutnya, kepada orang yang dia cintai, akidah yang selamat, maka tentunya mereka tidak akan bisa menanamkan ya akhlak dan hukum umat kepada orang yang memerangi mereka dan yang membenci mereka. Orang yang sudah mencintai mereka saja, mereka nggak bisa mengajarkan akidah yang benar. Mereka tidak bisa mengajarkan daripada usul yang benar dari Islam. Nah, bagaimana lagi kemudian dia ingin menanamkan ini dengan jalan politiknya agar bisa orang-orang yang tadinya melawan mereka, membenci mereka, bisa tahu tentang kebenaran Islam. Ya, mengerti tentang indahnya agama Allah. Bagaimana? Ya, mereka bisa memberikan pengarahan kepada orang lain. Fakaifa bitarbiyatin ba'da dzalik? Nah, kalau seandainya perkara usul akidah saja yang ini merupakan kewajiban yang pertama dan utama kepada umat, dia tidak bisa menerapkan kepada pencintanya, bagaimana lagi dengan perkara-perkara yang lain? Apakah akan berubah begitu saja? Ya, dengan banyaknya pengikut semua akan bin salamin, akan menjadi seperti Umar, menjadi seperti Abu Bakar, menjadi seperti Utsman, seperti Ali. Kalau seandainya tidak terdidik seperti yang dididik oleh Rasulullah, yang kita harap akan lahir orang-orang hebat sebagaimana orang-orang hebat yang dididik oleh Rasulullah di atas tasfiyah dan tarbiyah. Wallahu yaqul inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Tsummal jihadu nafsu la yakunu illa bi umma mu'talifatul qulub. لأن الائتلاف رافل النصر كما قال تعالى والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. Kemudian jihad itu sendiri tidak akanlah menang, tidak akanlah kuat kecuali ketika umat itu bersatu dalam satu hati, yang bersatu dalam satu akidah. لأن الائتلاف رافل النصر, karena persatuan hati inilah ia akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Karena jumlah kita yang banyak, pengikut kita yang banyak, penolong kita yang sudah siap mati seluruhnya. Kalau seandainya Allah tidak mendatangkan pertolongan, kalau seandainya Allah tidak mendatangkan bantuan, maka sebesar apapun jumlah kita, kita tidak akan pernah menang. Sementara Allah mensyaratkan kemenangan yang akan diberikan kepada hamba-hambanya ketika mereka bersatu hatinya mereka di atas kebenaran. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah. Ia akan menguatkan kalian dengan pertolongannya dan juga kepada mukminin. Wa allafa baina qulubihim, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyatukan, wa allafa, ketika hati-hati mereka bersatu. Wal qulub illam tajtama ala al aqidah as salafiyah kana ashabuha fi shiqaq la yujbiru ijtima'uhum fi sanadik al iqtira'. Bahwasannya hati, apabila mereka tidak bersatu di atas akidah yang sama, di atas akidahnya para sahabat Rasulullah, di atas akidahnya para imam yang empat, dan ulama-ulama yang lainnya di atas akidatus salaf, kan ashabuha fi syiqaq, maka orang-orang tersebut mereka sebenarnya dalam kehancuran. Ya, la yujbiru ijtima'uhum fi sanadik ikhtira'. Ya, tidaklah akan menjadi sebuah kekuatan dan persatuan hanya sekedar suara mereka ada dalam kotak pemilu. Ya, kalau seandainya kita memilih partai ini, memilih nomor ini, dan suara muslimin ada dalam satu kotak ini, disitulah kemenangan kita, disitulah kejayaan Islam, disitulah naam daripada izzahnya muslimin. Subhanallah. Bagaimana Allah menjadikan izzah muslimin kepada sesuatu yang itu bertentangan dengan syariat Allah, yang itu bertentangan dengan syariatnya yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatan apa yang kalian mimpikan dengan suara berada dalam satu kotak? Bukan di sini kekuatan muslimin. Perhatikan. Qala Allahu Ta'ala mukhataban ashabin Nabi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan ketika berbicara tentang sahabat Nabi, atau berbicara kepada sahabat Rasulullah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Kalau seandainya mereka beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Tetapi kalau seandainya mereka berpaling dari ajarannya para sahabat, mereka tidak berjalan di atas akidahnya para salaf, fa innama hum fi shiqaq, maka disitulah akan didapatkan perselisihan di antara mereka, akan bercerai-berainya mereka. Ya, jadi suara yang ada di kotak pemilih itu hanya sekadar taswis daripada syaitan, para hadirin hadirat, sebagai kekuatan muslimin ada pada kotak pemilu. Ya, padahal kekuatan muslimin ada pada Al-Qur'an, kekuatan muslimin ada pada sunnah Rasulullah, dan sekuat apa mereka berpegang di atas Al-Quran Sunnah itu. Dan Syekh menulis kitab ini, para hadirin, ketika fitnah itu terjadi di Aljazair pada waktu itu. Ya, dan beliau mengungkapkan apa yang ada dalam kitab ini setelah kejadian-kejadian yang menimpa muslimin di Aljazair. Bisa difaham ya? Wa ma matakun alai ghisa'iyya siyasa min tajmi' fa inna bidaya amril aqidatuh. Dan mereka menjadikan ya siasah pergerakan mereka hanya sekarang ngumpul, ngumpul, ngumpul, ngumpul, ngumpul. Kita bersatu, kita akan kuat. Kita satu barisan, kita satu kotak pemilihan. Di situ kita akan kuat. Ini yang ada di kepala mereka. Padahal, bidatul amri, kekuatan pertama, dakwah pertama, yang harus dibangun adalah akidah Tuhan. Akidahnya muslimin yang harus diluruskan. Akidah muslimin yang harus dikuatkan. Baik. Ila tamyi' wa nihayah tajmi'wa ila tafaruq wa tardiy. Ya, sehingga akidahnya itu dilemahkan. Akidah di nomor sekian kan. Akidah tidak menjadi ya acuan atau hal yang pertama yang harus mereka kedepankan. Maka apa jadinya? Wa nihayah tajmi'ha ila tafaruq wa tabdil. Maka ujung-ujungnya persatuannya mereka itu jelas akan terjadinya perpecahan. Ya, akan tersebarnya kebid'ahan dan seterusnya. Li'anna al-istima' al-abdan lam yakun illa muqattan. Karena bersatunya hanya sekedar persatuan badan. Tidak di atas persatuan hati, di atas akidah yang satu, di atas akidah yang sahihah. Maka persatuan badan itu muakkatan. Dia sifatnya hanya sementara. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ketika sama kepentingan, ketika memiliki musuh yang sama. Nah, ketika itu sudah didapatkan, maka masing-masing di antara mereka akan mengedepankan kepentingan dan arah mereka sendiri-sendiri. Disitulah akan mulai terjadi perpecahan. Disitulah akan mulai terjadi perselisihan. Bisa difahami ya? Dan itu berlaku bagi siapa saja. Ya, dan juga pelajaran untuk kita semuanya. Suaranya nggak terdengar, Ustaz. Aman. Afwan Ustaz. Nah. Ah, tadi suaranya sempat hilang. Ya, taib barakallahu fiik. Nah. Taib saya dari mana tadi? Idza kana aqlul qulub musyattatan. Nah, ketika hati itu dalam keadaan musyattat, hati itu terpecah-pecah dengan beraneka ragam pemikiran dan akidah, maka saya tidak bersifat tes, tidaklah mencontohkan mereka yang paling dekat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang Yahud. Dan ini bukanlah maksud daripada makna pengkafiran ya. Karena ketika kita membawa ayat-ayat seperti ini, katanya ayat diturunkan kepada orang kafir, masa membuang kepada muslimin. Padahal kaidah disebutkan oleh para ulama al-Imrah ya bi umumil lafat laisa bi khususi sebab. Imrah itu adalah keumuman lafat bukan karena kekhususan sebabnya. Nah, kapan saja seseorang yang mereka berpecah-pecah hatinya, ya berpecah-pecah hatinya, maka kondisi mereka sama seperti Yahudi berpecah-pecah, tetapi yang satu berpecah di luar agama Islam, yang satunya berpecah dalam agama Islam. Kan begitu. Ya, bisa saja. Yahudi. Paham? Jelas ya? Baik. Nah, wajimaul amri anna Allah wa'adan bil istikhlafil hasan min abdihi wahdah bila isyraqi faqala wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wal yumakkinanna lahum dinahum alladhina artadha lahum wal yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya budunani la yushrikuna bi syai'a wal jimal amr. Dan kesimpulannya annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan memberikan kepemimpinan yang baik kepada hamba-hambanya ketika mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Ada orang kadang membuat pergerakan, membuat jihad dan lain sebagainya, kemudian jimat di kalungnya, jimat di kantongnya. Ya, belum lagi hal-hal yang lainnya, yang tidak mengerti tentang akidah, yang tidak mengerti tentang prinsip-prinsip dasar dalam agama, yang itu merupakan sebuah keyakinan yang harus diyakini. Maka kemenangan apa yang mau kalian tunggu? Kemenangan apa yang kalian ingin cita-citakan? Sementara sesuatu yang ingin Anda harapkan untuk menjalankan syariat Allah kepada orang yang mengikuti Anda, mencintai Anda saja, gak mengerti tentang akidah. Mafhum ya? Jadi kalimat Syekh ini sangat mendalam. Ayolikwa itu garis bawah. Apa yang kita baca? Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan memberikan kepada mereka kekhalifan di muka bumi ini. Sebagaimana kekhalifan yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian. Yang dengannya Allah ingin mengokohkan liyumakkinanna lahum dinahumul ladzi tarta lahum. Waliyumakkinanna lahum dinahumul ladzi tarta lahum. Dan Allah akan menguatkan agama yang mereka telah ridhoi pada agama tersebut. Dan Allah akan menggantikan kepada mereka ketakutan dengan keamanan. Kapan itu? Ya budunani wala yushriku bi syai'a. Dengan mereka hanya menyembah kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku. Itu inti. dari prinsip dakwah dengan yang Allah akan memberikan kemenangan. Wala yajuzu ayudfa fi sadr hadzal nas bidrar amsal atarikhia ala naqdhihi li'anna al-muslim waqaf 'ala an-nas waqad qala Allah ta'ala fala tadribu lahu al-amsal inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Oleh karena itu tidaklah boleh seseorang yurfa fi sadr hadzal nas, untuk dia menolak daripada nas ini dengan membuat permisalan-permisalan tarikhiyah ala naqdihi. Dengan pergerakan ini akan begini. Kalau ini akan begini. Kalau kita tidak buat ini, maka nanti akan begini. Permisalan-permisalan selalu mereka permisal-permisalkan. Ya, kemudian mereka menolak ayat Al-Quran. Ya, menolak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membawa menolak daripada ucapan para ulama. Iya, ketika kita datangkan ucapan para ulama, bagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menghadapi Hajjaj bin Yusuf dengan segala kezolimannya, mengakhirkan sholat dari waktunya, membunuh para ulama. Al-Imam Hasan Al-Basri menasihati mereka, inna Hajjaj azaballah, azabullah, fala tadfa'u bi'aidikum walakin ta'alaikum tadarra'u wastaqanu. Kata Imam Hasan Al-Basri, jangan kalian melawan, sesungguhnya Hajjaj bin Yusuf adalah azab yang Allah datangkan kepada kalian. Jangan kalian melawan azab Allah dengan tangan-tangan kalian, akan tetapi justru azab Allah kalian lawan, ya kalian hadapi dengan kalian kembali kepada Allah, kalian merendahkan diri kepada Allah, kembali mempelajari syariat Allah, kembali kepada agama Allah. Itu yang dinasihati oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Apakah Al-Imam Hasan Al-Basri pengecut? Apakah Al-Imam Hasan Al-Basri pengikut daripada Tauhud? Apakah Al-Imam Hasan Al-Basri membiarkan kezoliman yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf membunuh para ulama dan mengakhirkan sholat daripada waktunya? Apakah berani engkau mengatakan Hasan Al-Basri Jabariyah? Ya, tidak melakukan sebab-sebab dan seterusnya. Tidak ada sebab yang paling besar. Ya, dalam hati seorang muslim, dalam pegangan seorang muslim, kembali kecuali kembali kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Memperbaiki dirinya, memperbaiki akidahnya, memperbaiki keyakinannya. Ini merupakan sebab yang paling terbesar, yang dengannya akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Allah mengatakan dalam ayatnya, fala tadribu lillahi al-amsal. Dan jangan engkau permisalkan kepada Allah dengan permisalan-permisalan. Ya innallah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan sementara kalian tidak mengetahui. Baik, jadi faham ya? Sebentar ya. Baik, kita lanjut ya. Wa amma tahdidu syekh su'alau fi mas'alatil istiwa fali'anna muqtarifu turuk baina ahli sunnah wa ashabil ahwa wali'anna aqidatu sahlah allati kana ya'rifa mujtama'un nabi sallallahu mujtama'in nabi sallallahu sallam alladhi fataha dunya wa qadil umam hatta jawari min ri'atil ghanam wa imtihanu syekh biha jabatul inqad wa maslaku salafi wa in raga ma'af kul khalfi faqad rawa muslim wa ghayruhu an mu'awiyah bin hakam as-sulami qalat kana li ghanamun baina uhudin wal jawaniyah fiha jariyah li fatala'tuha dhata yawmin fa'idha dhibqad dhahba minna bishah wa ana rajulun min bani adam fa'asaftu fasaqaktuha fa'ataitu nabiya sallallahu alaihi wasallam فذكرت ذلك له فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ادعها فدعوتها فقال لا أين الله قال في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة. Perhatikan para hadirin dan hadirat, bagaimana sisi pendalilan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Bagaimana pentingnya seseorang dalam penanaman akidah. Dan itulah yang dijadikan oleh acuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan dan mendidik muslimin. Wa amma tahdidus syekh, adapun soal yang syekh tanya kepada Ali Al-Hajj masalah istiwa, dikarenakan itu merupakan pembedaan antara jalan Ahlus Sunnah dengan jalan Ahlul Ahwa. Dikarenakan itu merupakan akidah yang paling mudah yang diketahui oleh masyarakat, yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya mereka berhasil menguasai dunia, yang dengannya mereka berhasil memimpin di dunia ini, mendapatkan kemenangan-kemenangan. Hatal jawari, sampai-sampai budak perempuan pengembala kambing yang tentunya tidak selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu tentang pokok akidah ini. Nah, bagaimana lagi kemudian Anda sebagai tokoh dari pemimpin agama, ya dari pemimpin pergerakan jihad menegakkan syariat Allah, sementara perkara yang pondasi yang itu diketahui oleh budak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak terus-menerus bersama Nabi. Bisa difahami? Wamtahana Syekh bihajibatil iqal. Yang Syekh memberikan ujian, Syekh Al-Albani menanyakan, menguji mereka dengan soal ini. Dan ini merupakan jalannya salafi, para hadirin. Walaupun orang-orang al-khalaf, walaupun orang-orang yang mereka tidak senang dengan dawatu salaf, mereka membenci. Ya, sikit-sikit akidah. Ya, ini akidah mujassimah. Ya, ini masalah memecahkan belah umat. Ya, biarkan itu semuanya Allah yang tahu. Biarkan manusia dengan keyakinan-keyakinannya. Beraneka ragam ucapan. Ya, sudah sering kita bahas dalam pembelajaran-pembelajaran akidah kita. Faqad rawa Muslim wa ghairuhu, dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Kanat li, saya memiliki kambing yang kambing saya di antara Gunung Uhud dan arahnya sangat banyak di Junubia, sebelah selatannya. Dan saya punya budak. Sehingga tiba suatu hari, seekor anak kambing saya diterkam oleh serigala. Dan saya adalah seorang manusia yang terkadang tidak bisa menahan emosi saya. Sehingga saya marah dan menempeleng anak tersebut. Saya tampar budak tadi. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mendatangi Nabi. Dan saya menceritakan perkara tersebut. Fa'awwama dzalika alayya. Dan Rasulullah menjadikan ini masalah besar. Yang memukul budak. Ya, karena Rasulullah sangat menjaga budak. Ya, di antara dalil menunjukkan Rasulullah sangat menjaga budak. Ya, sebelum beliau meninggal, yang beliau ingatkan adalah hati-hati kalian dengan budak kalian. Takutlah kalian dengan budak-budak kalian. Kenapa ini diwasiatkan oleh Rasulullah? Karena budak adalah orang yang lemah. Sehingga jangan kelemahan mereka, sehingga orang yang memilikinya semena-mena kepada budak tersebut. Ya, dan juga dalam syariat Islam, banyak hukum-hukum Islam itu ketika seorang melakukan pelanggaran, maka yang pertama yang harus dilakukan daripada pelanggaran tersebut adalah memerdekakan budak. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, apakah saya memerdekakan dia, ya Rasulullah? Kata Nabi, biarkan dia, panggil dia, dipanggillah budak tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya, Aynallah? Berarti kan ini kan tidak dikenal oleh Rasulullah. Namanya siapa? Mungkin tidak dikenal oleh Rasulullah. Beda dengan Abu Bakar, beda dengan Umar, beda dengan Utsman yang selalu duduk dengan Nabi. Dia kan berada di Gunung Uhud sana. Dia kan lumayan jauh dengan Masjid Nabawi. Qalat, dia tanya, "Aina Allah?" Apa yang dia tanya oleh Nabi? "Allah fis sama." "Qala man ana?" Siapa saya? Engkau adalah Rasulnya Allah. Kemudian kata Rasulullah, merdekakan dia, sesungguhnya dia orang yang beriman. Tapi walaupun hadis ini para hadirin diobok-obok oleh orang-orang yang mereka sudah yakin dulu bahwasanya Allah di mana-mana, Allah enggak di atas arasnya, Allah enggak di langit, ya hadisnya diobok-obok. Ada yang melemahkan sanadnya. Ya, ada lagi yang mengatakan, ya kamu ingin seperti budak atau ingin seperti sahabat? Ya kalau ente mau pengin agamanya seperti budak, ya udah ente ikuti saja di mana Allah, Allah di langit. Itu agama-agama budak. Subhanallah. Ya, kita tidak melihat budaknya, kita melihat iqrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ada lagi yang mengatakan ini si budak kan sudah kena tempeleng. Dia sudah kena tempeleng. Nah, kemudian ditanya oleh Rasulullah dengan soal ini, kemudian dia salah. Nah, kalau seandainya Rasulullah salahkan lagi dia, akan membuat dia sangat sedih. Nah, itu dibawanya ke situ. Ya, jadi dipikir Rasulullah seperti dia. Rasulullah tidak main perasaan kalau itu merupakan perkara prinsip. Apalagi menurut Anda itu merupakan keyakinan yang kufur. mengatakan Allah di langit kufur. Apakah Rasulullah melegalkan dan mendiamkan perbuatan kufur? Dan kemudian apakah para ulama juga menulis kitab dalam hadis mereka membiarkan kekufuran para hadirin? Dan yang keempat, pertanyaan Rasulullah, aina? Di mana Allah? Mereka menafikan Allah tidak ada tempat sehingga tidak boleh ditanya aina. Karena ketika kita tanya aina, maka menunjukkan Allah punya tempat. Rasulullah bertanya, aina? Berarti menunjukkan tempat. Maka kita katakan tempat itu maksudnya bukan tempat yang mana manusia bertempat, yang mana tempat itu lebih besar daripada manusianya, dan manusia butuh kepada tempat. Tapi tempat disebut adalah tempat al-adami, di mana tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak butuh kepada tempat tersebut, dan tempat itulah yang diliputi oleh Allah, bukan tempat tersebut yang meliputi Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami ya? Fata'amal yarhamakallah. Perhatikanlah wahai orang yang dirahmati Allah. Hadzal mujtama' alladzi kana yujahid bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam iktamala fi aqidati hatta 'inda ri'atil ghanam alladziina taqulu sahbatuhum lin-nabi ka hadhihi jariyah wa ta'amal haqiqatal mujtama' al-islam al-yawm allati yutma tasluq arashul hakam biha. Perhatikan wahai yang semoga Allah merahmatimu, inilah kumpulan-kumpulan masyarakat yang dijihadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dididik oleh Nabi di atas kesempurnaan akidah. Sampai-sampai pengembala kambing yang dia sedikit bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti budak tersebut mengerti tentang akidah ini. Maka perhatikanlah hakikat dari perkumpulan manusia pada hari ini yang mereka berusaha untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di pemerintahan dengan dalih dengan alasan untuk menerapkan syariat Allah, ya, untuk bisa menerapkan keadilan dan seterusnya. Itu derika lanjut tab al-yawm syasa bainal jihad ulaika wa jihad haula falstata'a da'watul jihadiyyah an tajma' al-atba' fadlan an ri'a ala ayna Allah aw huwa su'alul adha adhukatan tatadarra biha al-ahzab fi zaman ta'dil al-hadarat wa mal sukhriyah inda manzari al-jama'at. Ya, kalian bisa bedakan kata syekh jihad yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik umat pada waktu itu dengan jihad orang-orang pada hari ini. Apakah mereka mampu dengan dakwah-dakwah jihad mereka tersebut untuk mengumpulkan pengikutnya di atas akidah yang salimah, di atas akidah salafiyah? Fadlan an ria ala aynallah. Ya, terlebih tentang soal aynallah ini. Ini saja mereka gak faham, ini saja gak mengerti. Atau ini merupakan soal-soal yang sebenarnya nggak perlu ditanya. Ini soal-soal lelucon. Ini masalah-masalah yang nggak penting untuk dibahas. Tapi dibahas-bahas masalah ini. Orang sudah naik ke langit, orang sudah naik ke bulan. Ya, kezaliman PKI sudah muncul di mana-mana. Masih saja Allah di mana-mana. Masih saja membahas Allah. Masih saja sibuk sama kita. PKI sudah di depan rumah kita. PKI sudah mengiling kita. Gak ada saat lagi belajar akidah. Saatnya kita perang. Itulah yang terus mereka suarakan, ya, memotivasi masyarakat dengan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Dalam keadaan masalah akidah itu menjadi bahan tertawaan, masalah akidah dijadikan sebagai lelucon dan hal yang penting. Am anhum fahimu durutah hukum bima anzalallah walau anhum daya'ullah. Apakah ataukah mereka faham kepentingan daripada hukum apa yang diturunkan oleh Allah sementara mereka menyanyiakan Allah? Famata ya'dallah bi'atiq riqabihim biman stabadzaluhum kama ataqat jariyah bada narafat afara arafatullah arafatullah taib arafatillah. Ya'dallah, Allah memberikan izin untuk Allah memenangkan dengan menyelamatkan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan budak tadi dengan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam ketika dia mengerti dan tahu di mana Allah Rabbul Alamin. Sehingga kalian ingin menyelamatkan umat, ingin menyelamatkan manusia sementara kalian enggak tahu tentang hak Allah. Kalian ingin menegakkan syariat Allah, ingin menegakkan hukum Allah sementara kalian enggak mengenal Allah. Gimana caranya? Ya, wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ghalib. Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa di atas perkara-perkaranya, akan tetapi manusia mereka tidak memahaminya, kebanyakan dari manusia. Baik, jelas ya? Ya Allah berkuasa atas segala urusannya. Lakin hakikatu hadas wal hiya istikhrajul haqiqatu da'wah wa tabayyana mudda khulusun niyyat li'anna fi ihtimamin bi hukm asy-syari'ah wa fil ihtimam bi masal al-istiwa ihtimaman bi haqqillah ta'ala lakin baina al-aula wa thaniya farq wa anna lil-'abdi fil aula haddan li nafsihi wa huwa ma yataqarra 'ala al-ulsun min al-istirja' al-madhalim wal istifa' al-huquq wal-'aysh war-raghad al-maw'ud bihi haqqan fi qawli Allah ta'ala walau anna ahla al-qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tapi pertanyaan di atas hendak mengungkapkan hakikat dakwah yang sebenarnya. Ya, sekaligus menjelaskan sampai di mana ketulusan dan keikhlasan niat seseorang yang mementingkan dan memperhatikan pelaksanaan hukum Allah. Itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam. Dan masalah istiwa yang merupakan haknya Allah. Akan tetapi ada perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama, dalam pelaksanaan hukum-hukum Allah, seorang hamba bisa merasakan manfaatnya berupa pengambilan hak yang merupakan milik seseorang dari orang yang telah menzoliminya misalnya, dan kehidupan yang lapang yang memang telah dijanjikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya kami akan membukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Ai anna haddal 'abdi khalat haqqur rabb wa amal ihtimam bi sifatil istiwa lil fa ihtimam bi haqqillah ta'ala khalis. Perhatikan. Pertanyaan di atas hendak mengungkapkan hakikat apa? Ai anna haddal, bahwasannya para hadirin ya, haddul 'abd, haknya hamba itu akan didapatkan khalatu haqqur rabb, ketika di situ dia juga menjalankan haknya Allah. Kapan hak hamba itu akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ya, ketika dia menjalankan haknya Allah. Dan di antara hak Allah yang harus dia jalankan adalah apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar. Maka kata Syekh, wa amal ihtimam bi sifatil istiwa, dan ketika seseorang itu ihtimam mempelajari akidah yang mengenal sifat Allah, maka itu merupakan bentuk ihtimam kepada hak Allah yang suci. Walaisa lidai ilaiha adna nasib min hadzin li nafsihi. Dan tidak ada bagi orang yang mereka menyuruh perkara syariat, mengajak manusia kepada Allah, yang lebih penting untuk dia ajak dari haknya Allah daripada untuk kepentingan dirinya sendiri. Fatamal hadzal farqu tadrikul izzatul ikhlas. Disitulah kita akan melihat, ketika kita memahami di sini, mana orang yang ikhlas mengajak manusia kepada Allah, mana orang yang sebenarnya dia mengajak manusia untuk kepentingan dirinya, tetapi dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan hadis-hadis Rasulullah, ya, menggunakan kesemangatan menegakkan syariat Allah dan menegakkan dari keadilan. Bila akan dilihat sejauh mana dia menjaga hak Allah, sejauh mana kepeduliannya dengan masalah akidah, disitulah kita akan melihat orang-orang yang jujur dengan ya dakwahnya, walaupun dia tidak mendapatkan apapun dari dunia ini, walaupun dia tidak mendapatkan kedudukan, walaupun jangankan menjadi gubernur, camat pun nggak dapat, lurah pun dia nggak dapat, ya, tetapi yang paling penting bagaimana ya haknya Allah itu bisa dijalankan, bisa difahami para hadirin, ya, walaupun terkadang ya ahlus sunnah di dalam mereka berdakwah, dia mengajak untuk taat kepada pemimpin muslimin, bersabar dengan kezoliman-kezoliman yang ada dan yang semisalnya, bukan berarti kita aman. Bukan berarti kita sekarang bebas. Kita juga termasuk orang-orang yang ibaratnya ya pengajiannya di stop, pengajiannya dibubarkan. Ya datang polisi ya untuk menjaga maslahat, pengajian tidak boleh dilaksanakan. Ya demi maslahat umat supaya tidak ada keributan, ya. Ibaratnya saya salah satu korban. Ya banyak kajian di stop. Yang datang polisi, alasannya untuk kedamaian untuk dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk berjalan di atas manhaj salaf, untuk bersabar. Ya, tidak boleh menjelekkan, tidak boleh memprovokasi masyarakat. Ya, karena ini urusannya darah muslimin. Mudarat yang terjadi itu akan jauh lebih besar. Bisa difahami, bukan berarti kita aman. Ya, ini kita dibayar. Ini penjilat, wajar mereka enggak ada punya masalah. Siapa yang enggak punya masalah? Li anna dandana haulul qadhiyatul hukum bima anzalallah ma ihmal qadhaya sifatur rabb wal khalisah au ta'khiru wa au tahmishiha wa asyrafu ma anzalallah id syarful ilmi bi syarfi ma'lum. Li anna dandana, ya karena hanya sekedar ucapan-ucapan saja sekitar pembahasan hukum apa yang diturunkan oleh Allah, tetapi bersama dengan itu dia tidak peduli dengan permasalahan sifat Allah. Ya, atau dia mengakhirkannya, atau dia menyepelekannya. Yang itu merupakan ilmu yang paling mulia apa yang Allah turunkan. Ilmu tentang sifatnya, ilmu tentang namanya. Dikarenakan kemuliaan ilmu itu dilihat dari sisi kemuliaan apa yang dipelajari dari ilmu tersebut. Li akbaru dalil ala anna fil amr syaibah. Ini merupakan dalil yang paling jelas, dalil yang paling nampak. Ayol ikhurahimani wa rahimakumullah. Kemana arah yang mereka ingin? Tuakidu dororo arruju ila da'watul anbiya alladzina qalu liqaumim ubudullaha malakum min ilahin ghairuh. Dan kita kuatkan di sini kembali ke bagaimana dakwahnya para nabi. Mereka berkata kepada kaumnya, ubudullaha, sembahlah oleh kalian Allah, malakum min ilahin ghairuh. Ya, apa? Kenapa kalian dengan sembahan-sembahan yang lainnya, yang itu merupakan seluruhnya adalah sembahan-sembahan yang batil. Perhatikan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib fataqaddamu ihtimam, mereka para nabi ya memulai dakwah mereka dengan ihtimam kepada syirkul kubur. Syirik tentang kubur, ya, meminta kepada kubur, memohon kepada kubur ala ihtimam bi syirkul kusur. Di atas permasalahan syirkul kusur. Apa syirkul kusur? Orang tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kan ada hal-hal yang dibahas oleh para ulama kita. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas. Tetapi para nabi, para rasul, mereka peduli dengan ya syirik yang sifatnya adalah apa? Menyembah kubur dan yang semisalnya. Dan itu kita bisa ketahui daripada jalan dakwahnya para nabi dan jalannya para rasul. Dan terkhusus Nabi kita Muhammad SAW. In sahada ta'bir. Jadi kalau seandainya benarnya ta'bir ini. Betul. Orang tidak berhukum dengan hukum Allah. Betul. Itu keliru. Itu salah. Ya. Orang yang mereka menyembah kubur. Beribadah kepada selain Allah. Maka ini juga merupakan sebuah kesalahan. Nah, di mana kemudian seorang harus ihtimam. Kita lihat bagaimana dakwahnya para nabi dan dakwahnya para rasul. Walihada lam takun imamah min usul. Ya. Min usulul iman. Ya sehingga, apa tadi di atas? La imamah, tidak ada kekuatan, tidak ada kepemimpinan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kecuali itu dibangun di atas usul keimanan. Wallahu ta'ala alam isab. Mungkin dengan ini, maka berakhirlah pembahasan kita. Adapun di sini, cuma sekedar cerita. Cerita dari Ali bin Hajj, yang dimana dia tidak peduli dengan masalah usul, tidak peduli dengan masalah akidah dalam pergerakannya, dan menganggap ini merupakan khilaf yang biasa. Ya justru kalau kita membahas ini akan memecahkan barisan muslimin. Ya ini akan memecah belah suara muslimin, akan memecah belah kekuatan muslimin, dan beraneka ragam pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh Ali Al-Hajj, yang paling terpenting bagaimana muslimin harus bersatu dalam kota pemilu. Ya, itu yang ihtimam buat mereka. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Faham di sini? Dan apakah berhasil jalannya Ali Al-Hajj yang dia punya pengikut jutaan manusia? Apakah berhasil pergerakannya? Justru kemudaratan yang terjadi jauh lebih besar yang menimpa muslimin. 1 juta nyawa muslimin meninggal. Membanjiri jalan-jalan di Aljazair. Nasallallahu salamat awal wal afiyah. Dengan berakhirnya pembahasan ini, maka berakhirlah pembahasan kita dari kitab Madarikun Nadhar kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, agar semakin mencintai jalannya para salaf, mencintai jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kecintaan itu membutuhkan daripada ilmu yang membutuhkan dari kesemangatan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah telah selesai dari kajian hari ini dan selesai pula kitab Madaniku Nazar. Selanjutnya kepada para ikhwah silakan untuk mengajukan pertanyaan jika ada, bisa melalui chat atau melalui kolom komentar seperti biasa. Di sini juga ada pertanyaan yang dari hari kemarin, Ustaz. Dengan mengamalkan jenggot dan celana cingkrang dan amalan-amalan sunnah lainnya, apakah termasuk juga membela sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau harus dengan cara berdakwah? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kita ketahui bahwasanya itu merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kita semuanya berusaha untuk berjalan dan mengamalkan apa yang datang dari Nabi kita dari poin-poin ini semuanya. Baik. Adapun dakwah, ya semaksimal mungkin seseorang dengan kemampuan yang dia punya dia berdakwah. Ya, dia sekarang paham masalah apa? Dia paham masalah apa? Dan dia mengajak kepada A. Dakwah itu bukan hanya di podium, dakwah itu bukan hanya kita baca kitab, dakwah itu bukan hanya dengan kajian-kajian, tetapi apa yang kita mampu, kita ketahui ini sunnah Rasulullah demikian. Ya, Nabi memerintahkan demikian. Ya, sholat merupakan kewajiban. Tidak ada masalah seseorang berdakwah dengan kapasitas yang dia punya. Rasulullah mengatakan, "Balligh anni walau ayat." Sampaikan kepadaku, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ya, kita mengajak sebatas kemampuan yang kita lakukan. Yes. Kita seorang penuntut ilmu, tentunya makam kita penuntut ilmu. Tidak kita memposisikan diri kita sebagai ulama. Nah, ulama dia punya ruang dalam dakwahnya. Kita jangan masuk di ruang ulama. Kalau kita masuk di ruang ulama, yang itu merupakan hak ulama dalam berdakwah, hak mereka untuk berbicara, di situ ada kehadiran. Begitu juga misalnya orang yang dia tahu 2, 3, dan 4, di situ juga ruang yang dia mengajak muslimin dengannya, dan janganlah dimulai ya belajar atau dimulai dalam dia menyebarkan kebaikan yang diketahui dengan debat berdebatan. Ini bukan cara yang baik, bukan cara yang bagus. Kita cuma sekadar menyampaikan, kalau memang seandainya kita ketahui, kalau kita ingatkan orang ini akan menjadi bahan perdebatan, jauhi. Karena itu akan mengeraskan hati kita, terlebih kita mungkin ilmu kita masih pas-pasan, akhirnya apa? Justru kemudaratan yang terjadi pada diri kita dan kemudaratan pada orang tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kaum muslimin yang saat ini sedang berperang di daerah konflik, semuanya bisa disebut sebagai mujahidin? Sebab saya sering mendengar imam-imam sholat mendoakan perlindungan untuk mujahidin seperti di Palestina, Irak, dan Kashmir, dan lain sebagainya. Allah alam sholat, saya tidak bisa menjawab masalah-masalah yang seperti ini. Cuman intinya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, al-jihad adalah al-litakunu kalimatullah yal-ulia. Jihad itu adalah menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala agar tinggi di muka bumi. Siapa saja yang mereka berjihad di atas jihad ini dengan ketentuan-ketentuan dan syariat yang dibenarkan dalam syariat Islam, maka itulah disebut dengan mujahidin. Yaitu disebut dengan mujahidin. Dan kita mendukung ya mujahidin yang mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini A, B, C yang disebut satu persatu? Dari soal wallahu a'lam bishawab, intinya saya tidak memiliki kemampuan untuk mengatakan demikian. Cuman intinya siapa saja yang mereka menegakkan kalimat Allah, maka mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa saja terkadang seseorang memerangi orang kafir misalkan, akan tetapi ketika di sana justru kemudaratan yang didapatkan oleh muslimin, ya maka jihad yang memang asalnya adalah jihad adalah hal yang baik, yaitu perlu dilihat dari sisi kekuatan dan lain semisalnya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau di awal beliau berdakwah tidak langsung beliau memerangi orang kafir, ya tapi melihat ada kekuatan ataukah tidak di tengah-tengah muslimin. Maka Rasulullah sudah mendatangi Mekah untuk berhaji pada waktu itu. Tapi Rasulullah kembali ke kota Madinah. Ya, padahal beliau membawa pasukan yang sangat banyak untuk masuk ke kota Mekah pada waktu itu. Allahumma sholli. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. bagaimanakah sikap yang harus diambil ketika musim pemilu datang? Banyak anjuran untuk ikut nyoblos untuk mengambil mudarat yang lebih sedikit. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam permasalahan kaidah ada mafasid muqaddam min jalbil manafi', kemudaratan menghilangkan kemudaratan itu lebih diambil daripada ya untuk mendapatkan manfaat. Ini kaidah kaidah fiqhiyah yang disebutkan oleh para ulama. Namun kaidah ini ya dipakai ketika antara maslahat dengan mafsadahnya itu seimbang. Disitulah dipakai kaidah tersebut. Mafsadahnya 50%, mudaratnya 50%. Di situ dipakai kaidah darul mafasid muqaddam min jalbil manafi'. Menghilangkan kemudaratan lebih dikedepankan dibandingkan mengambil manfaat. Akan tetapi ketika kemudaratan itu jauh lebih besar dari manfaat yang diambil, maka kaidah ini tidak berlaku. Ya, maka di situ berlaku kaidah ya, segala kemudaratan itu harus dijauhi. Baik. Nah, sebaliknya ketika manfaatnya itu jauh lebih besar, ada sisi mudarat. Maka manfaat yang harus diambil. Enggak bisa kita pakai kaidah, ya udah mudaratnya harus ditinggalkan, ya apa mudarat harus diambil dan manfaatnya harus ditinggalkan, tidak. Saya contohkan. Knalpot, asap knalpot dari mobil, mudarat atau tidak? Mudarat atau tidak? Mudarat. Ada mudarat ya. Mudarat polusi dan lain sebagainya. Tetapi manfaat dari mobil dan kendaraan mana lebih besar dari mudaratnya? Mana lebih besar? Manfaatnya lebih besar. Apakah berlaku darul mufasid muqaddam min jalbil manafi'? Menghilangkan kemudaratan lebih kedepankan daripada mengambil manfaat. Ya sudah, kalau begitu antum pulang dari Jepang ke Indonesia jalan kaki, jangan naik pesawat. Nanti karena asap pesawat itu kan menjadi mudarat. Enggak berlaku kaidahnya di sini. Paham ya? Begitu juga sekarang. Pada rokok ada manfaat atau tidak? Pada rokok ada manfaat atau tidak? Ada manfaat pada rokok. Tetapi mudarat yang ada pada rokok dia lebih banyak atau lebih banyak maslahatnya? Banyak mudarat. Banyak mudarat. Ya sudah, walaupun manfaatnya ada, tetap ditinggalkan. Karena mudaratnya jauh lebih besar. Nah, kapan dipakai darul mafasid muqaddam min jalbil manafi'? Ketika antara mudarat dan maslahatnya itu sedang. Pakai kaidah ini kemudian ditimbang sisi lapangannya. Itu tuh yang menimbang para ulama. Atau orang-orang yang rasikh dalam ilmu. Ya, apakah kita memakai kaidah antara mudarat dengan manfaatnya? Di dalam masalah tersebut bisa kita gunakan? Ya, jangan sampai kita kecolongan berkali-kali. Ya, ini adalah golongan yang membela Islam. Ini adalah begini, begini, begini, dan begini, dan begitu. Tiba-tiba nyebrang. Kan begitu. Kan setiap saat kita digiring seperti itu. Digiring seperti itu. Ya, hendaknya para penuntut ilmu, semangatlah belajar, semangatlah menuntut ilmu. Jangan masuk hal-hal yang seperti itu. Karena tentunya, ya begitulah. Ya, seharusnya apa yang terjadi pada waktu yang lalu, sudah cukup pelajaran buat kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, hukum asal daripada nyoblos itu adalah hal yang bertentangan dalam syariat kita. Hukum asalnya. Nah, kalau seandainya bisa memang dipastikan antara mudarat dengan maslahatnya setengah-setengah, ya, ulama telah berfatwa dengan kondisi-kondisi tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya. Apakah dibolehkan untuk bersatu dalam sebuah wadah organisasi di negeri kafir dalam upaya hukum-hukum yang mengutukkan kaum muslimin, misalkan melawan larangan jilbab oleh negara? Karena dalam ini hal ini terlihat hanya persatuan sementara, bukan selamanya. Kalau memang seandainya apa yang mereka lakukan tersebut akan memberikan manfaat yang besar kepada Islam, manfaat yang besar kepada muslimin, dan tidak memunculkan mudarat yang lebih besar, dan kita di situ diminta untuk keikutsertaan ya untuk melakukannya. Pertama, apabila apa benar-benar tujuannya adalah untuk manfaat kepada Islam dan muslimin. Baik. Yang kedua, tidak memunculkan mudarat. Jangan sampai pergerakan yang dilakukan justru akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Faham? Yang ketiga, ya sifatnya kita hanya dalam bab itu saja. Tidak lari kepada bab-bab yang lainnya. Maka itu kita harapkan ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolonglah menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Makanya para ulama ketika mereka membahas kaidah yang kita sebutkan tadi, bekerja sama di atas perkara yang saling tolong menolong, lah kalian di perkara yang kalian sepakati, ini tidaklah haram, tidaklah salah secara mutlak, ya, dan juga tidak benar secara mutlak, tetapi ditimbangkan dengan timbangan kapan yang itu bersesuaian. Adapun saling maaf memaafkan di dalam masalah yang diperselisihkan itu juga perlu dirinci. Kalau maksudnya dalam masalah fikih yang para ulama berlapang dada, sudah kita saling bermaaf-maafan. Tapi kalau berselisih dalam masalah akidah, dalam masalah usul antara bid'ah dengan sunnah, antara tauhid dengan syirik, maka tidak boleh di situ saling bekerja, saling memaafkan apa yang diperselisihkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah yang dimaksud dengan siasah syariah dan siapa saja yang berhak untuk bersiasah syariah itu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis sebuah kitab tentang siyatu syariah atau Syekh atau Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga para ulama-ulama kita yang lainnya. Nah tentunya siyasa syariah di sini para hadirin tentunya orang-orang yang memiliki kedalaman dalam ilmu. Bagaimana siyasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian Hudaybiyah yang kemudian menjadi sebab kemenangan kepada Islam dan kemenangan kepada Muslimin. Ya, dan siyasa-siyasa itu yang digunakan oleh sebagian para ulama kita al-mutakhirin ketika terjadi perang pada waktu itu antara Kuwait dengan Irak dengan Amerika, yang mana pemerintah kita menggunakan siasat yang meminta bantuan kepada orang kafir pada waktu itu untuk mempertahankan Kuwait, dan banyak sekali masalah dan manfaat yang didapatkan. Banyak orang tentara-tentara Amerika yang waktu itu masuk Islam, dilihat bagaimana kondisi umat Islam, dan orang-orang yang memerangi waktu itu adalah orang-orang yang mereka ba'athiyun, yang mengingkari hari ba'ath, yang mereka adalah orang-orang yang bukan dalam garis Islam. Ketika mereka berperang, yang satu ini orang yang non-Islam, yang satu juga non-Islam. Jelas siasat. Dan sementara darah muslimin terjaga. Jelas ya? Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi peperangan, perang dengan musyrikin, disebutkan waktu itu Rasulullah meminta bekerja sama dengan orang-orang Yahudi untuk memerangi musyrikin. Dan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan bagian daripada siasa syariah. Ini bentuk-bentuknya. Tentunya orang-orang yang punya kedalaman ilmu dari para ulama, ya, dan tentunya ya kita sebagai seorang penuntut ilmu seperti saya sebutkan tadi, ada ruang-ruang yang memang kita berada di ruang tersebut, kita tidak membahas daripada ruang-ruangnya para ulama. Tapi kalau seandainya siasa syariah, itu juga bisa masuk dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga kita, bagaimana cara mendidik anak, ya bagaimana siasa agar anak kita bisa berbuat baik dan lain sebagainya. Kalau memang itu memang adalah ruang kita, tidak ada masalah untuk kita bersiasat di situ, ya memberikan hadiah kepada anak misalnya supaya dia lebih semangat belajar dan seterusnya. Ya Allah alam bishawab. Alhamdulillah pertanyaan sudah habis, Ustaz. Dan materi sudah habis. Mungkin nanti kita diskusi dulu untuk misalkan tema materi berikutnya. Nanti kalau dikabarkan lagi. Ya kalau memang kita mau lanjut kajian, karena kita sudah berapa kali belajar kitab akidah, mungkin ya kalau untuk sepakat menarik kalau kita membahas kitab Qaidul Fiqhiyah yang tipis miliknya Syekh Sa'di rahimahullah dengan syarah Syekh Shalih Utsaimin, syarah yang ringkas yang mudah untuk kita pelajari, ya lil badiin penuntut ilmu, ya dalam memahami qaid-qaid yang disebutkan oleh para ulama. Tapi semuanya kembali kepada antum. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wa barakallahu fikum, wa jazakumullah khair. Demikian Ustaz, mungkin kita tutup kajian hari ini. Baik, barakallahu fikum. Saya tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Baik, barakallahu fikum.